Baik. Badal golot. Golot kalau diterjemahkan itu keliru. Ya. Ada kekeliruan ketika penyebutan. Yaitu sebenarnya dia keliru menyebutkan sesuatu. Ya, dia ingin menyebutkan sesuatu tetapi keliru dengan sesuatu yang lain. Ya. Sehingga sebagaimana disebutkan oleh syarih di sini, kalau antara al-mubdal minhu dengan badalnya itu tidak ada apa? Tidak ada ikatan atau keterkaitan sama sekali. La kulliyah, yaitu bukan badal, badal bukan mubdal minhunya, atau bahagian dari mubdal minhunya juga bukan, atau keterkaitan maknawi seperti pada badal istimal juga tidak ada. Ya. Kenapa? Karena memang ada kekeliruan di situ. Nahwu misalnya, kalau di sini contohkan, misal, ra'aitu Zaidan al-Farosa. Zaidan al-Farosa. Ya. Zaidan sebagai maf'ulun bih, al-Farosa sebagai badal. Apa yang terjadi di sini? Ya. Apa yang terjadi yaitu dia ingin mengucapkan asalnya adalah al-farosa. Dia ingin mengucapkan al-farosa. Ya. Dia ingin mengucapkan ra'aitu al-farosa. Misalnya demikian. Tetapi yang keluar dari lisannya Zaidan. Ya. Tetapi yang keluar dari lisannya adalah Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Dia kemudian sadar dia keliru, langsung dia ganti menjadi al-farosa. Makanya disebut dengan badal ghalat. Ya, dia ingin menyebutkan al-farosa, tapi keliru. Yang keluar dari lisannya adalah Zaidan. Maka dia segera membenarkan kekeliruannya menjadi al-farosa. Ya. Sehingga apa yang dia lihat sebenarnya Al-Farosa bukan Zaid. Ya, bukan Zaid yang dia lihat, tapi Al-Farosa. Kenapa disebut Zaidan? Karena keliru. Apa hubungan Al-Faros dengan Zaidan? Apakah Al-Farosnya milik Zaidan? Enggak juga. Enggak mesti. Ya, lalu apa kaitannya? Jelas kuda bukan Zaid. Bukan. Zaid di sini orang, bukan kuda. Ya, apanya dia enggak juga, bukan bagian jelas. Miliknya juga enggak. Tetapi apa berarti di sini? Berarti ada kekeliruan di situ. Ya, ada kekeliruan. Ya, kita irab terlebih dahulu. Ra'aitu. Fi'lun madin mabni ala sukun litisalihi bidomiri taf'in mutaharrik wata damirun mutasil matniun alat dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Zaidan maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi al-farasa badal min Zaidan badal ghalat mansubun alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi. Baik. Falfarasa badalun min Zaidan badalu ghalat li'annahu laysa bainahu wa baina Zaidan irtibat aslan. Ya, karena tidak ada irtibat sama sekali, tidak ada keterkaitan antara Zaid dengan al-Faras. Wa inna ma aradta an taqul ibtida'an ra'aitul faras fa ghalatta, ya, fa qulta ra'aitu Zaidan fa rafa'ta hadzal ghalat bi qawlika ra'aitu Zaidan al farasa. Ya, engkau yang terjadi adalah engkau ingin mengucapkan pada awalnya ra'aitul farasa, tetapi engkau keliru, kemudian engkau ucapkan ra'aitu Zaidan. Kemudian engkau ingin mengangkat kesalahan tersebut, yaitu ingin mengoreksi kesalahan tersebut dengan mengatakan ra'aitu Zaidan al-Farasa. Ini yang disebut badal al-ghalat. Ya, di at-tuhfa as-saniyah, di tuhfa as-saniyah, ya, syarah al-ajrumiyah, disebutkan bermacam-macam badal ghalat. Ya, tapi kita sebutkan di sini secara umum saja, ya, sebagaimana disebutkan oleh syarih di sini. Qala wa tasmiyatun nahwiyyin li hadzal qismi bibadal al-ghalat maknahu annahu badal an lafdhin waqa'a ghaltan ghaltan kama ra'aita. Penamaan, ya, para nahwiyin, ahli nahwi, bahwasanya badal ini adalah badal ghalat, maknanya bahwasanya ini adalah badal dari lafaz yang keliru, dari lafaz yang keliru sebagaimana engkau lihat. Dan bukan walaisa maknahu anal badala nafsahu nafsahu ghalatun kama yatawahhamu min dhahiril lafaz. Dan bukan maknanya bahwasanya badalnya itu yang salah. Ya, bukan badalnya yang salah. Ya. Sebagaimana kadang di terkesan dari zahir lafaznya demikian. Sekarang kita masuk pada pembahasan hukmu al-badal. Hukmu al-badal annahu yatsba'u al-mubdal minhu fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa jazmihi. Ya. Badal hukumnya dia mengikuti al-mubdal minhu, badal mengikuti al-mubdal minhu pada i'rabnya, pada rofaknya, pada nasabnya, pada khafatnya, dan pada jazmnya. Ya. Misalu ar-rafa, misalnya nahu qama zaidun ahuka. Kita lihat yang di buku tua. Qama zaidun ahuka. Ini contoh rafa. Ahuka badal dari zaid. Misal an-nasab akramtu zaidan akhaka. Akramtu zaidan akhaka. Taib. Kita baca hukmul badal annahu yatsba'ul mubdal minhu fi raf'ihi in kana marfu'an. Hukum badal adalah dia mengikuti mubdal minhu, ya, kalau mubdal minhunya marfu. Baik, contohnya qama zaidun akhuka, fa akhuka badalun min zaid. Zaidun wa badalul marfu marfu'un misluhu. Akhuka di sini badal dari zaid dan badal marfu marfu, ya, sepertinya, seperti, yaitu seperti mubdal minhu. Wa fi nasbihi in kana mansuban nahu akramtu zaidan akhaka, fa akhaka badalun min zaidan wa badalul mansub mansubun misluhu. Badal dari yang mansub, mansub seperti yang digantikan. Wa fi khafdihi in kana makhfudan, ya, wa fi khafdihi misalul khafat. Nadartu ila Zaidin akhika. Nadartu ila Zaidin akhika. Fa akhika badalun min zaidin wa badalul makhud makhudun misluhu. Oh ya. Akhika badal dari zaid dan badal makhud, badal dari sesuatu yang makhud, yang majrur, maka dia majrur semisalnya. Wa fi jazmihi in kana majzuman. Misalul jazm. Kalau jazm berarti di fi'il. In tusalli lillah, in tusalli lillahi tasjud lahu tafuz. Ya, in tusalli lillahi tasjud lahu tafuz. Ya, tasjud badal dari tusalli. Ya. Badal ba'ad min kul li'anna as-sujud ba'du sholat. Tasjud ini adalah badal ba'd min kul, karena sujud adalah bagian dari sholat. Wa badalul mazum mazumun majzumi majzumun misluhu. Badal dari sesuatu yang mazum, mazum juga, ya, sepertinya. Qala wa mithaluhu minal Qur'an, dan contohnya dari Al-Qur'an, qauluhu ta'ala, wa may yaf'al dhalika yalqa athaman yudha'af lahu al-'adzabu. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa may yaf'al dhalika, barang siapa yang melakukannya, yalqa athaman, dia akan mendapatkan dosa-dosanya, yudha'af lahu al-'adzab, dilipat gandakan azabnya. Fa yudha'af, dikatakan di sini yudha'af badal min yalqa, badal kul min kul. Ya, badal kul min kul, li anna mudha'afat al-'adzab hiya luqiyul atham. Dilipat gandakan azab adalah luqiyul atham, dinampakkan dosa-dosanya. Wa ulima mimma taqaddam annal badal yakunu fil asma wa fil af'al. Dan diketahui dari penjelasan, ya, sebelumnya bahwasanya badal itu terdapat pada isim dan juga pada fi'il. Ya, waqad nabaha ala hadza al-musannif, dan musannif telah menyebutkannya dengan mengatakan, ya, pada matanya, idza ubdila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Ketika isim digantikan dengan isim atau fi'il dengan fi'il, maka dia mengikuti yang digantikan pada seluruh i'rabnya. Wallahu ta'ala alam. Selesai kita dari pembahasan badal, dan selesai kita dari pembahasan at-tawabi, dan selesai juga kita dari pembahasan al-marfu'at. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu al-mansubat minal asma'. Naktafi lahuna subhanakallahu bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.